Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-hathu 'ala qital al-musyrikin hatta yakuna ad-din kulluhu lillah. Dorongan anjuran untuk memerangi orang-orang musyrikin sampai agama ini milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah rasulnya, beriman kepadaku dan apa yang aku bawa. Kalau mereka telah melakukan ini, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka mereka telah menjaga dari aku darah-darah mereka, harta mereka, kecuali haknya, dan perhitungan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih hafizahullah qawluhu sallallahu alaihi wasallam umirtu alladhi amarahu sallallahu alaihi wasallam huwa Allahu jalla wa ala. Aku diperintah, yang memerintah Rasul tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan kepada Rasulnya? An uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Yani memerangi, diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Hadha bihi wujubu qitalil musyrikin hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ini dalil yang menunjukkan tentang wajibnya memerangi orang-orang musyrikin sampai agama ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wa la yabqa syirkun, sehingga tidak ada lagi yang tertinggal kesyirikan. Qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka sampai tidak ada fitnah, yakni tidak ada syirik, dan semua agama milik Allah Subhanahu wa taala. Faqitalul musyrikina innama huwa li ajli syirkihim wa izalatihi. Maka memerangi orang-orang musyrikin ini tujuannya agar supaya tidak ada lagi kesyirikan dan hilang kesyirikan itu. Lana al-khalqa khuliqu li ibadatillah. Karena manusia ini sesungguhnya dicipta untuk menghambakan diri kepada Allah jalla wa ala. Fa idza 'abadu ghairahu wajaba qitaluhum bi amrillah. Kalau mereka menghambakan diri kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, maka wajib diperangi. Ini berdasarkan perintah Allahu jalla wa ala. Bahwa subhanahu lam yakhluqhum liya'budu ghairahu. Allah menciptakan manusia ini bukan untuk menyembah selain Allah. Bal khalaqahum liya'buduhu. Bahkan Allah menciptakan manusia ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Fa idza khalafu wa 'abadu ghairahu fa innahum yuqatalun. Kalau mereka menyelisihi ini dan mereka pun akhirnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus diperangi. Wala yambaghi tarkuhum yanshuruna syirka fil ardi wa yujbiruna an-nas 'alaihi. Dan tidak pantas untuk mereka dibiarkan menyebarluaskan kesyirikan atau memaksa orang-orang untuk berlaku syirik. Masya Allah. Wa fil hadithi raddun ala al-qa'idina inna al-islam dinun musalamatin wa salam wa tasamuh wa laysa dinun qital illa fi haqqi man i'tada ala al-muslimin. Hadis ini ada bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Islam itu agama damai, artinya tidak ada peperangan. Wassalam, keselamatan, watasamu. Walaysa dina qital, tidak ada peperangan, tidak, agama Islam bukan agama perang. illa fi haqqi man i'tada 'alal muslimin, kecuali kalau ada orang yang menyerang kaum muslimin. Ini bantahan terhadap ayat tadi, bantahan atau hadis tadi, bantahan terhadap pemahaman ini. Paham barakallahu fikum. Rasulullah SAW keluar untuk memerangi orang-orang kufar, memerangi musyrikin. Dua-duanya beliau mempertahankan diri karena diserang, dan beliau juga menyerang. Barakallahu fikum. Maka istilahnya kita jihad hujum dan jihad difa. Jadi hujum, jihad dalam bentuk penyerangan kaum muslimin yang menyerang. Yang kedua adalah jihad dalam bentuk mempertahankan diri karena diserang. Dua-duanya ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Fainahu yuqatalu min babid difa. Walisa dina qitalin illa bihaqqi man i'tada 'alal muslimin fainahu yuqatal min babid difa. Hadza kalamun batil. Ucapan ini dan pendapat ini pendapat batil. Yani Islam tidak menyerukan jihad. Islam hanya sekedar mempertahankan diri. Alasannya bahwa Islam agama damai, agama tidak ada peperangan padanya. Subhanallah. Ini tentunya bertolak belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bertolak belakang dengan kenyataan kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Tinggal kita posisikan masalah ini di barakallahu fikum. Di tempatnya. Barakallahu fikum. Tidak semua orang yang berteriak Allahu Akbar, jihad fisabilillah, kita ikut di bawah benderanya, di bawah seruannya. La. Karena jihad adalah ibadah, ada aturan yang mengaturnya, sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Barakallahu fikum. Tidak sembrono, tidak serampangan. Baik. Jihad adalah ibadah yang agung. Harus dipimpin oleh pemerintah kaum muslimin, di bawah kekuasaan barakallahu bikum dan kewenangan pemerintah. Kata Syarif, bal yajibu qital musyrikin li ajli syirkihim wa izalatihi. Wajib diperangi orang-orang musyrikin agar supaya kesyirikan itu tidak ada lagi dan hilang. Wa qam'il musyrikin, ditekan hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sampai semuanya orang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Idza kana 'indal muslimina quwwah wa istita'ah fala yanbaghi lahum ayatrukul jihad. Kalau kaum muslimin memiliki kekuatan, kemampuan, maka tidak pantas bagi kaum muslimin untuk meninggalkan amal soleh ini, yakni jihad. Li'annahu wajibun wa fardun min furudil Islam, karena ini perkara wajib. Baik. Lalu terus siapa? Barakallahu fikum. Ya, pemerintah kaum muslimin. Merekalah yang bertanggung jawab dalam masalah ini. Pemerintah kaum muslimin. Wa amma ad-difa' fa kullul khalqi yudafi'una an anfusihim. Adapun masalah membela diri, maka semua harus membela diri. Barakallahu fikum. Fakul halki yudafi'una an anfusihim hatta al-bahaim tudafi'una an nafsiha. Hewan-hewan sekalipun mereka akan mempertahankan diri. Fakul man i'tada 'alaihi yudafi'u an nafsihi, maka siapapun yang menyerang dia, maka dia harus mempertahankan dirinya. Fahadha la yahtaju ila amri minal khaliq jalla wa ala. Ini tidak butuh, barakallahu fikum, perintah dari pencipta jalla wa ala. Ini secara otomatis. Barakallahu fikum. Lianahu amrun fitri wa ghairu khasim bil muslimin. Karena ini mempertahankan diri, ini adalah perkara fitrawi, bukan cuma sekedar khusus bagi kaum muslimin. Semua orang akan mempertahankan dirinya. Wala bighairihim fala yahtaju ila nuzuli ayah. Secara otomatis fitrah untuk keberlangsungan hidupnya, maka dia akan mempertahankan diri. Bukan cuma orang mukmin, bukan cuma orang kafir, bahkan hewan-hewan dia berusaha untuk mempertahankan dirinya. Ketika ada serangan-serangan, ketika ada sesuatu yang berbahaya. Baik. Aw amrin ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila al-mu'minin. Fala yahtaju ila nuzuli ayah aw amrin ila Rasul wa ila al-mu'minin. Lakin al-kalam huna fi hadha al-hadith innama huwa 'inda jihad al-kuffar. Linashr al-Islam wa izalati syirk. Akan tetapi pembahasan kita di sini, di hadis ini, ini adalah jihadul kufar, tentang jihad memerangi orang-orang kafir untuk menyebarkan Islam dan dihilangkan kesyirikan. Wa hadza min a'zami faraidil Islam, dan ini termasuk kewajiban Islam. Wa qad ja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dirwata sanamil Islam, bahkan Rasul menganggap bahwa jihad itu adalah puncaknya Islam. Barakallahu fikum. Ibaratnya kalau unta ya punuknya. Fala yanbaghi al-iltifatu ila maqalatin mayuhawwinuna amra al-jihad, maka tidak perlu kita menengok ke ucapan orang-orang yang menganggap remeh, menganggap enteng urusan jihad. Liyardail kufar bil qawli lahum, sekedar untuk mencari simpati dari orang-orang kafir dengan ucapan kepada mereka, innama nahnu ikhwah fil iqtisadiyah. Baik, kita ini saudara, ya saudara sesama manusia, sesama makhluk. Baik. Ya, ini kata-kata yang barakallahu fikum. Sekedar untuk mencari simpati dan sokongan dari orang kafir. Wa dinuna dinu musalamatin ma'al muslimin. Agama kita agama perdamaian bersama dengan selain kaum muslimin. Wa laysa fi dinina an nuqatila man hamma ala ghairi millatina. Baik. Man hum ala ghairi millatina, dan dalam agama kami tidak ada peperangan untuk orang-orang yang tidak sepaham dengan kami. Subhanallah. Wa nahwi dzalika min al-maqalat, dan yang lainnya dari ucapan-ungkapan allati lam ya'murhumullahu biha, yang Allah tidak pernah perintahkan untuk kita ucapkan ucapan itu. Faqul hadha al-kalam wa shibuhu min babi ta'tilil jihad. Ucapan yang seperti ini dan ucapan ini dan yang serupa dengannya, ini masuk ke dalam bab menggugurkan jihad, meniadakan jihad. Allazi amarallahu bihi nabiyahu wal muslimin. Yang Allah perintahkan kepada nabinya dan kaum muslimin, wa huwa jihadun bi rukni min arkanil Islam. Baik, wa huwa jahdun li rukni min arkanil Islam. Karena ba'd al ulama ya'd al jihad rukna min arkanil Islam. Ini penentangan terhadap rukun dari rukun-rukun Islam, karena sebagian ulama menganggap jihad itu termasuk rukun dari rukun-rukun Islam. Faja'aluhu ar-rukn as-sadis min arkanil Islam, mereka menjadikan rukun yang keenam dari rukun-rukun Islam. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini, barakallahu fikum. Bukan berarti bahwa dari pembahasannya seperti menjadikan kita barakallahu fikum tidak toleran. Kita toleran, barakallahu fikum. Pembahasan ini lain, pembahasan toleransi lain. Barakallahu fikum. Pembahasan apa lagi namanya? Berlaku adil. Barakallahu fikum. Berlaku adil. Pada pembahasan ini sesuai dengan porsinya masing-masing. Barakallahu fikum. Bukan berarti pembahasan ini menjadikan kita harus berlaku aniaya, tidak berlaku adil terhadap mereka, berlaku semena-mena, arogan dan seterusnya. Lah, pembahasan jihad lain, pembahasan tentang masalah muamalah lain. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallah, wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.